Sinu karso merih para tamtu tamtu ning utama titi kong tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulodo tiasil rewulan dadari hok marata nuwun kula marenggal kanthi manjing juru kraton wasi jaladara iki nuwun ngestraken dawuh.